Pak Muzamil, kan dalam diskusi kita yang lalu-lalu sudah dijelaskan Pak Muzamil bahwa Habib itu adalah orang yang nasabnya atau keturunannya Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Iya, iya. Nah, sekarang kalau nasab atau keturunan yang dimaksud itu kan level biologi apa level ya biologis, antropologis, kultural gitu ya, Betul. atau level ruh atau level Nur. level level nur kan begitu. Iya, Nah, iya. kalau pakai level jasad belum tentu saya turunan Rasul, belum tentu juga bukan, kan harus diselidiki kan Iya, gitu kan iya, ya, iya. gitu ya. Iya, betul. Gitu Iya, ya. iya. Yang pasti saya ngasak kalau bahasa Jawanya, saya itu pengasong, Pak. Pengasong itu orang yang cari ilmunya itu dari sisa-sisa orang yang panen di sawah itu saya Ya. nguntit di belakangnya untuk mencari Yang tertinggal, yang tertinggal betul itu. ya. Jadi kalau makom saya itu makom ngasak gitu, Betul ngasak. makom pengasong lah gitu. Iya. Nah, kalau pakai level 2-3 berarti tidak seorang pun yang tidak Habib dong. Iya. Jadi Habib Hilmi. Muzamil, Habib Helmi gitu, Iya. Habib Ainun gitu. Iya. Karena tidak seorang pun yang tidak merupakan cipratan atau pecahan dari roh Allah Ya. yang memusat pada Muhammad pada penciptaan pertama Ya. dan itu diwujudkan melalui cahaya. Jadi kita semua kan sebagaimana Sabrang menjelaskan kan kita semua ini punya memori biologis, punya memori historis, punya memori gen, punya memori DNA, punya memori cahaya. Betul. Kan begitu. Ya. Jadi kita semua Habib berarti ya. Dari dimensi dua ketiga. Dimensi kedua ketiga Iya, kita iya. semua Habib. Nah. Betul. Maka kenapa kita itu ketika Islam disentuhkan kepada kita, mesti ada respon, asalkan disampaikan dengan cara yang baik. Gitu ya. Maka kalau Imam Ghazali menyatakan, aslinya orang itu kalau tidak menganut Islam, bisa karena cara penyampaiannya yang Iya. kurang tepat. Nah, kita semua Habib ini tidak lantas kita bergembira begitu saja tanpa implikasi dan konsekuensi kan Iya. gitu. Iya. Kalau kita ini Habib, ya Habib Muzamil, Habib Hilmi, Habib Najib itu ya. Berarti saya punya tanggung jawab, punya beban, punya kewajiban sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah kan begitu kan. Betul. Jadi saya juga harus berusaha untuk menjadi manusia yang siddiq, amanah, Tabligh tabligh, fathonah, fathonah. kan begitu. Iya. Dengan pemahaman-pemahaman yang bisa berbeda-beda, tapi esensinya mudah-mudahan tetap sama. Kita bergembira, kita semua ini Habib, bukan soal eksistensi. Bukan soal bahwa kita mau pamer, mau hebat di depan orang, karena tidak seorang pun yang bukan Habib. Betul. Kan kalau dibilang semua Habib, berarti kan tak seorang pun yang bukan Habib. Yang bukan Habib. Kan Iya. begitu. Nah, iya. Jadi itu berarti kalau masing-masing menyangga hikmah atau makna atau ilmu dari yang disebut Habib itu kan berarti kita tidak boleh sedikit pun tidak mencintai yang lain. Kita tidak boleh sedikit pun menista, menyakiti, meremehkan, melecehkan, membuli atau apapun kepada siapapun yang lain karena semua adalah Habib. Betul. Gitu ya, Betul. Muzamil ya. Iya. Semua adalah Habib. Kata Habib atau status atau fungsi sebagai Habib itu seperti Pak Muzamil sering jelaskan kan dia mencintai. Mencintai. Dan dia juga dicintai. Mencintai. Kan gitu. Jadi Habib adalah orang yang mencintai Rasulullah dan Allah ya. Yang juga dicintai Allah dan Rasulullah. Ya. Kan gitu. Karena Jadi. Karena semuanya Habib. Habib itu dikata hub atau mahabbah. Berarti mestinya hubungan antar kita itu ya hubungan saling mencintai. Selain hub apa kemungkinan hubungan yang lain? Ada hubungan hak. Ya, ada hubungan khair, ya. Nah. Tapi kalau kita sudah menyatakan semua orang itu min nuri Muhammad dan yang dari Nur Muhammad itu Habib, berarti kita ayo jadi saling kita punya mencintai. tanggung jawab untuk tidak sekalipun kita boleh berlaku tidak menyayangi atau tidak mencintai, mencintai. Apapun dan kepada siapapun, Betul, ya. terutama Allah, Rasulullah, alam semesta dan sesama manusia kan gitu. Iya. Saya itu senang sekali karena di Indonesia ini Habibnya tidak terbatas banyaknya. Betul. Ya toh? Iya. Jadi di Jakarta banyak, di Jogja banyak, di Surabaya banyak, di Madiun, di Semarang, di Makassar, di mana-mana banyak Habib. Betul. Bahkan di setiap kabupaten saya tidak bisa menemukan yang tidak ada Habibnya. Betul, betul. Bahkan sampai ke setiap kota itu ada Habib semua. Iya. Jadi ada orang-orang yang keturunan Rasulullah baik secara jasad, secara roh maupun secara nur ya. Iya. Itu membuat kita bergembira. Itu kalau secara gampangannya itu membuat kita pasti selamat lah, kita pasti tidak hancur lah. Iya, Kalaupun tidak betul. selamat ya tidak hancur lah, Betul, gitu. iya. Betul, iya. Gitu ya. Karena bertebaran orang-orang yang dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah, sehingga kita kita dompleng di belakangnya, Betul. ya. Karena beliau-beliau adalah orang yang bisa menciptakan dan apa memelihara keseimbangan kehidupan sebagaimana Allah wasama arafa ahwa wadu al mizan. Maka menurut saya apapun saja yang terjadi di Indonesia, sedolim apapun, sebrutal apapun, sekejam apapun, setidak jujur apapun, tetap secara keseluruhan kita akan tetap diselamatkan oleh Allah karena saking banyaknya Penyeimbangnya. penyeimbang, karena Iya. penyeimbangnya tetap tetap tidak terbatas Betul. jumlahnya kan itu. Betul. Kegembiraan saya itu bukan hanya soal nasib kita di depan Allah. Iya. Kan kalau Habib turunan Rasulullah, apalagi turunan Roh Rasulullah, apalagi turunan Nur Muhammad ya, Iya. itu ya, itu kan berarti ada representasi Muhammad itu di Indonesia, Betul. di mana-mana Di seluruh mana-mana, Nusantara, ya seluruh Nusantara. Ya. lembut, Iya. santun, Iya, tidak jujur. sombong, jujur, Iya. adil, Betul. penuh kasih sayang. Iya. Bahkan berjalan pun menunduk kan gitu, Iya. berjalan pun menunduk, dan seperti orang menuruni bukit itu kalau berjalan Rasulullah itu Iya, kan. iya. Tidak berarti kita harus harus jalan kayak gitu, tapi pokoknya saking banyaknya turunan Rasulullah di Indonesia, kita menjadi lebih tenang karena berarti apa, frekuensi kejujuran, frekuensi Keadilan. keadilan, frekuensi kelembutan, kesantunan, kebijaksanaan itu sangat mencukupi di seluruh Nusantara. Betul. Jadi dengan keadaan politik atau keadaan budaya kayak apapun saja, kita tidak cemas karena toh banyak penyeimbangnya kan itu. Banyak penyeimbangnya, betul. Iya. Ketika Allah memfirmankan wassama arofa'aha wawadu al-mizan, itu as-sama itu berarti minus arta. Yang disebut langit itu apakah berarti bukan bumi? Ataukah sama itu the whole thing, Iya. semuanya? Ya kan itu cakrawala saya kira karena cakrawala yang masuk masuk bumi. Ya. Yeah. Iya ya. Kan Allah mengatakan wassama'a dan Allah meninggikan langit langit dan meletakkan keseimbangan. Mizan. Iya iya iya. Nah, keseimbangan itu kan tidak hanya di langit di karena langit. Bumi ini bagian dari langit yang Betul. dihamparkan oleh Allah. Betul. Berarti banyaknya turunan Rasulullah ini pada tiga level tadi itu berarti adalah salah satu rezeki Allah kepada bangsa Indonesia bahwa kita akan tetap diletakkan di dalam Keseimbangan. posisi keseimbangan zaman, keseimbangan nilai, keseimbangan apa kehidupan, keseimbangan segala macam begitu kira-kira. Betul. Nah, jadi asama itu bukan kata benda, kata Betul. benda, tapi bukan materi, Pak ya. Iya, iya, iya. Langit ya, kita bagian dari langit. Iya. Ya. Betul. Karena langit itu suatu ruangan aslinya. Iya. Satu ruangan Iya. yang kita belum tahu berlapis-lapis sampai tujuh kita belum tahu, pokoknya Iya. itu satu ruangan. Iya. Di mana bumi termasuk. Jadi Ada kalau di kita dalam. sekarang kalau kita ke bulan kan Bumi ini bumi jadi langitnya. langit kan gitu ya. Kalau Iya. kita ke Mars, ke Iya. Pluto, Iya. ke Betul. Neptunus, ke apa ke Iya. apa Jupiter dan sebagainya kan bumi termasuk langit. Masuk langit, iya. Sehingga sesungguhnya sesungguhnya Allah meninggikan langit itu rofa'aha loh Pak. Iya. Wassama'a rofa'aha. Jadi Allah sendiri menjunjung langit itu. Iya. Artinya bukan Allah meletakkan, kalau meletakkan wado'aha. Wado'aha, iya. Tapi ini rofa'aha. Iya. Jadi Allah itu begitu menghormati makhluknya, sehingga Allah meninggikan atau menjunjung. Gitu Iya, ya, Pak ya. Iya. Wassama'a rofa'aha, bukan wado'aha, ya, tapi rofa'aha. Baru wawadu baru al-mizan. Wawadu al-mizan, baru di yang ditinggalkan diletakkanlah keseimbangan atau Keseimbangan. Neraca itu. Nah, Betul. Nah, neraca ini kan bisa segala macam arti. Neraca budaya, neraca politik, neraca dagang, neraca uang, neraca psikologis, neraca segala macam. Dan Allah menjamin bahwa Allah sendiri yang meletakkan Betul. Keseimbangan Al-Mizan. Itu. Iya. Nah, itu kita temukan di Indonesia bahwa ternyata memang banyak sekali keturunan Nur Muhammad, Ruh Muhammad maupun Muhammad bin Abdullah di Indonesia. Betul. Jadi kita bersyukur Betul. Dan kita optimis. Berarti lembutlah orang di mana-mana, Iya. saling lembut satu Iya. sama gitu ya. Betul.